Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحديث السادس والثلاثون بعد ثلاثمائة حديث yang ke-336 عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه حديث dari أنس ابن مالك semoga Allah meridainya. Anna jariyatan wujida ra'suha mardudan baina hajaraini. Didapati seorang budak perempuan dalam keadaan dia terbunuh, kepalanya ditimpa di antara dua batu. Ya, ini diletakkan di atas batu dan ditimpa dengan batu lain. Faqila man fa'ala hadha bika. Tetapi ternyata wanita yang dibunuh tadi masih belum mati. Yani masih ada sisa kehidupan. Ditanya, man fa'ala hadha bika. Siapa yang melakukan ini kepadamu? Fulan ibni Fulan, Yahudi. Fa'awma'at bira'siha an-na'am. Dia mengisyaratkan dengan kepalanya atau mengisyaratkan iya. Fa ukhidhal yahudiyyu fa'tarafa. Maka dipanggillah Yahudi termaksud dan kemudian ditanya dan mengakuinya. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yuradda ra'suhu baina hajaraini. Maka diperintahkan orang itu untuk juga ditimpa di antara dua batu. Seperti dia lakukan kepada budak perempuan tadi, juga diperlakukan hal yang sama kepada pelakunya. Ini yang disebut dengan qisas. Dalam riwayat lain berarti hadis yang ke-337. Tadi 336. Yang ke-337 disebutkan dalam riwayat Muslim dan juga Nasa'i dari Anas bin Malik juga radhiyallahu taala anhu, anna yahudiyan qatala jariyatan, bahwa seorang Yahudi membunuh seorang budak perempuan. Ala awdahin, atas sebuah perhiasan perak. Awdah itu adalah perhiasan perak, disebut awdah saking putihnya. Maka dijuluki awdah yang sangat cemerlang. Fa'aqadahu biha Rasulullah SAW. Maka ditimpakanlah hukum qisas kepadanya. Perhatikan hadis yang kedua. Berbeda dengan hadis yang pertama dari beberapa sisi. Yang pertama di atas dirincikan bentuk pembunuhannya, yaitu ditimpa di antara dua batu. Sedangkan hadis kedua tidak menyebutkan rinciannya. Hanya berkata Yahudi membunuh seorang jariah. Jariah adalah budak perempuan. Yang kedua perbedaannya, di atas tidak disebutkan sebabnya apa. Hanya didapati seorang wanita terbunuh dalam keadaan ditimpa dengan batu di atas batu. Yani dipukul di antara dua batu. Tidak disebutkan sebabnya apa. Adapun hadis kedua disebutkan sebabnya, ala awdahin, hanya karena perhiasan perak. Yani ingin merampas perhiasan peraknya. Barakallahu fikum. Selebihnya sama-sama diqisas. Yang di awal juga disebutkan dengan kalimat fa amara an-nabiyyu an yuradda ra'suhu, maka Nabi memerintahkan untuk diperlakukan sama, yaitu ditimpa dengan batu sebagaimana dia melakukan terhadap jariah tersebut. Adapun pada hadis kedua hanya disebut dengan ringkas fa aqadahu, maka dilaksanakanlah qisas. Kalimat yang asing dalam hadis ini yang pertama adalah kalimat mardud. Disebutkan jariyatan wujida ra'suha mardudan. Apa mardud? Yurad. Dari kata yurad. Yurad itu yudak, ditimpa atau dipukul dengan batu. Yang kedua, kalimat awdah. Tadi sudah dijelaskan awdah dengan bad, dengan titik. Setelah itu alif awdah adalah qita'ul fiddah, sebongkah perak. Dinamakan awdah libayadhiha, dinamakan awdah karena putihnya, karena saking cerahnya dan cemerlangnya perak, maka perak dijuluki dengan awdah. Apa aslinya dalam bahasa Arab perak? Fiddah, emas, dahab. Dahab wal fiddah, fiddah itu perak. Tetapi kadang-kadang fiddah dijuluki dengan awdah. Sehingga jangan sampai salah, ternyata awdah juga sama perak, yaitu fiddah. Al-ma'na al-ijmali. Qala rahimahullah Syekh Abdullah Al-Bassam, wujida ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam jariyatan qad rudda ra'suha baina hajaraini. Ditemukan di zaman Rasulullah SAW seorang budak perempuan yang dalam keadaan ditimpa kepalanya di antara dua batu. Wabiha baqiyah min hayah, dan padanya masih ada sisa kehidupan. Fasaluha an qatiliha, maka ditanyakanlah kepadanya tentang pembunuhnya. Tetapi karena dia sudah parah sehingga sisa kehidupan hanya sebentar, sedikit, berbicara pun tidak bisa, sehingga hanya disebutkan kemungkinan-kemungkinan. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, yu'addiduna 'alaiha man yadhunnuna annahum qataluha. Yu'addiduna menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang mereka duga pembunuhnya. Apakah kamu dibunuh oleh Yahudi? Dia menggoyangkan kepalanya membenarkan. Apakah yang membunuhnya si Yahudi Fulan? Ibn Fulan? Dia mengisyaratkan kepalanya, mengatakan na'am. Setelah itu wafat, terbunuh. Hatta atau alasmin Yahudiin, hingga tersebutlah, terucaplah nama seorang Yahudi. Fa'awma'at bira'siha, dan dia mengisyaratkan, iya, orang itu yang membunuhnya. Huwa alladhi radda ra'saha fa sara muttahaman biqatliha, maka orang itu pun tertuduh sebagai pembunuhnya. Fa akhaduhu wa qarraruhu, maka ditangkaplah si Yahudi termaksud, dan kemudian ditetapkan dia sebagai pembunuh. Fa arafu fa tarafu, maka dia pun ngaku bahwa dia pembunuhnya. Min ajli hulli fiddah alaiha, karena ingin mengambil perhiasan perak yang ada pada si jariah tersebut. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yujaza bimithli ma fa'al, maka Nabi memerintahkan untuk dibalas sesuai dengan yang diperbuatkan. Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kalau membunuhnya dengan ditusuk, maka dia ditusuk. Kalau membunuhnya dengan menimpakan batu kepada kepalanya, maka diperlakukan pembunuhnya dengan sama, ditimpa dengan batu juga. Ini namanya qisas, ta'wilan, sebagai tafsir dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Fa'ina qabtum, kalau mereka menyakiti kalian, maka balaslah seperti apa yang mereka lakukan. Balaslah dengan seperti apa yang mereka timpakan. Atau ayat-ayat lain yang berbicara tentang qisas. Yang disebutkan al-ainu bil-ain, disebutkan pula as-sinu bis-sin, disebutkan pula wal-juruhu qisas. Mata sampai buta, maka dibutakan matanya. Gigi sampai tanggal, maka ditanggalkan giginya sebagai qisas. Wal-juruhu qisas, dan luka juga dikisas. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwa qisas dilaksanakan, diperlakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh sang pembunuh. Kalau pembunuhnya dengan batu, maka dia juga dikisas dengan batu pula. Faqataluhu kama qatala al-jariyah. Maka si Yahudi tadi dibunuh seperti dia membunuh jariyah, siyanatan lid-dima, sebagai penjagaan terhadap darah kaum muslimin, bahkan darah manusia. Karena di dalam hukum Islam berlaku pula kalau membunuh dengan zalim, walaupun dia bukan muslim, ada hukumnya. Sehingga barakallahu fikum, ini semua untuk penjagaan terhadap darah manusia. Jika sebuah hukum Islam diterapkan di sebuah negeri, niscaya negeri itu akan barakah. Niscaya negeri itu akan barakah. Niscaya tidak akan ada lagi terjadi pembunuhan-pembunuhan. Karena mereka tahu apa akibatnya. Mereka saksikan pembunuh yang terdahulu dikisos dengan cara yang sama. Maka barakallahu fikum, inilah yang disebut dengan keadilan. Siyanatan lid-dima wa rad'an lis-sufaha, sebagai penjagaan terhadap darah dan sebagai efek jera untuk orang-orang bodoh agar jangan mengikuti perbuatan orang-orang bodoh sebelumnya. Ma yustafadu min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadisi fawaid. Kita dapatkan dari hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, an-rajula yuqtal bil mar'ah. Faedah pertama, berarti seorang laki-laki dikisos karena pembunuhan perempuan. Berarti dalam hal nyawa, laki dan perempuan sama. Dalam hal nyawa, laki dengan perempuan sama. Kalau dia membunuh seorang perempuan, maka sang pembunuh tadi dibunuh walaupun dia laki-laki. Jangan berkata, itu kan yang terbunuh perempuan. Kalau saya kan laki-laki, laki-laki kan lebih berharga dari perempuan. Tidak bisa. Apa dalilnya? Hadis ini. Dalilnya hadis ini. Jariyah tadi, budak tadi, budak perempuan. Tetapi sang pembunuhnya laki-laki. Tapi Nabi berkata, kisos dia. Berarti, di dalam hukum kisos, laki dan perempuan sama. Karena Allah tidak menyatakan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tidak. Allah mengatakan, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Laki-laki juga sosok jiwa, perempuan juga sosok jiwa. Maka kalau Allah katakan an-nafsu bin nafsi, berarti jiwa dengan jiwa, tidak peduli laki-laki maupun perempuan. Perempuan membunuh laki-laki dikisas, laki-laki membunuh perempuan juga dikisas. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa huwa ijma'un. Ijma' man yu'taddu bih. Ini adalah kesepakatan semua para ulama yang teranggap. Yu'taddu bihi, ulama yang diakui. Semua para ulama yang diakui keilmuannya sepakat dalam masalah ini. Tsanian. Faedah kedua. Thubutul qisas fil qatli bil misl. Faedah kedua, sabitnya qisas, diterapkannya qisas, pembunuhan dengan cara yang sama. Kalau dia melemparkan korbannya dari atap gedung, maka ketika ketahuan dikisas, dia juga dilemparkan dari atap gedung yang sama. Atau yang tingginya sama. Wa annahu la yuqtassu bil muhaddad, wa huwa madhhabu jumhur al ulama, Wa minhumul a'immatus thalath Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah. Maka dikisos dengan cara yang sama, bukan dikisos dengan muhaddad. Muhaddad itu dengan senjata yang tajam, dipenggal lehernya. Tidak, tapi dibunuh dengan cara si pembunuh itu melakukannya. Pembunuhan dengan muhaddad, barakallahu fikum, bisa berbagai macam bentuk. Bisa ditebas dengan pedang, seperti yang dilakukan di Jaziratul Arab, biasanya begitu. Ada juga termasuk muhaddad adalah dengan liontin. Tahu ya? Seperti pisau yang berat, yang sangat berat, itu ditaruh di atas alat. Nanti orang itu lehernya dimasukkan ke dalam lubang, alat tersebut. Maka liontin tadi jatuh dari atas, krek, memutus kepala orang tersebut. Itu juga sama muhaddad, karena tajam. Taib, itu muhaddad. Tidak. Tidak dibunuh dengan muhaddad, tetapi dengan apa? Dengan cara yang sama yang dilakukan oleh dia ketika dia membunuh korbannya. Dan itu madhab jumhur. Itu madhab para ulama kebanyakan. Jumhur para ulama. Seperti ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Seperti ucapan tiga imam. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Mereka berpendapat seperti itu. Walaupun ada yang berpendapat tidak harus sama, yang penting dibunuh. Dan dianjurkan pembunuhannya yang paling cepat mati, yaitu dengan ditebas dengan senjata tajam, dengan pedang atau dengan leontin dan sejenisnya. Wallahu ta'ala alam. Tetapi jumhur berpendapat dibunuh dengan cara yang sama yang dilakukan oleh pembunuhnya. Yang ketiga, qabulu qawlil mujanni alaihi fi misli hadihil hal liilqa'it tuhmah ala ahad. Faedah ketiga, diterimanya ucapan korban. Diterimanya ucapan korban. Kalau sang korban itu bisa memiliki kesempatan untuk menjawab sebelum matinya, bahwa saya dibunuh oleh fulan, kemudian mati, saya ditimpa oleh fulan, saya ditikam oleh fulan, saya disiksa oleh fulan, maka ucapan korban tadi diterima. Ilqa'it tuhmah ala ahad, untuk menuduh seseorang. Apakah ucapan jin diterima? Tidak, tidak diterima. Apa Ustaz maksudnya ucapan jin? Barangkali pembunuhnya katanya sudah mati, yang dibunuhnya sudah mati, tetapi yang dibunuhnya ini ngerasuki orang. Tiba-tiba ada orang kesurupan, saya dibunuh oleh fulan, saya adalah korban pembunuhan fulan dan seterusnya. Itu sesungguhnya bukan ruhnya si mayit. Karena seorang yang sudah mati di dalam Islam tidak gentayangan. Orang yang sudah mati di dalam akidah kaum muslimin, dalam akidah Islam, itu ruhnya berada di alam barzakh, tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa berhubungan dengan apapun di dunia ini. Berarti kalau benar-benar ada yang kesurupan, biasanya itu adalah jin qarinnya. Jin qarin. Apa itu qarin? Qarin adalah jin yang selalu mendampingi orang tersebut di masa hidupnya. Maka ketika orang itu terbunuh mati, si jin tadi tidak punya lagi orang yang dia dampingi. Maka kemudian dia mengaku sebagai orang tadi. Saya rohnya fulan. Padahal bukan. Itu jin. Itu pun kalau benar-benar jin qarin, ucapannya gak diterima. Apalagi kalau ternyata berpura-pura. Bayangkan kalau saja ucapan jin seperti itu orang kesurupan diterima, maka setiap orang yang terbunuh akan berpura-pura nantinya merasuki orang lain dibisiki sama keluarganya, kamu berpura-pura jadi fulan, dan kamu pura-pura kesurupan ya, kemudian kamu pura-pura mengatakan bahwa saya dibunuh oleh fulan. Ini akan mudah mereka berdusta. sehingga tidak diterima ucapan jin, ucapan qorin, ucapan orang kesurupan, tidak jadi hujah di dalam pengadilan. Yang menjadi hujah adalah kalau si orang yang terbunuh masih sempat berbicara sebelum matinya. Ketika didatangin oleh manusia dalam keadaan dia sudah napas terakhir, saya dibunuh oleh fulan, itu masih diterima. Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Jariah tadi yang yurabba, yang ditimpa batu oleh Yahudi, masih sempat mengisyaratkan. Berbicara udah gak bisa. Mengisyaratkan bisa. Kamu dibunuh oleh siapa? Oleh Yahudi? Apa oleh Muslim? Yahudi? Angguk-angguk kepala, masih bisa. Ditambah lagi pertanyaannya, Yahudinya si fulan. Mengisyaratkan iya kepada nama tertentu. Maka diterima di dalam pengadilan bahwa itu adalah ucapan orang yang terbunuh. Qala fayuqarrir wa yuhbas wa yus'al wa yunaqash. Setelah diterima ucapan korban tadi ketika sempat berbicara sebelum matinya, maka diterima. Dipanggil orang yang tertuduh, ditangkap, ditahan dulu, tidak langsung dibunuh. Kemudian ditanya dengan berbagai macam pertanyaan hingga meyakinkan kalau dia benar-benar pembunuhnya. Fa in thabatat alaihi al-qatl, kalau ternyata terbukti betul-betul bahwa dia pembunuhnya, ukhidha bihi, maka diperlakukanlah qisas terhadapnya. Wa illa halafa wa turika, kalau ternyata tidak bisa terbukti dengan lain kecuali hanya ucapan saja, maka bisa ditolak dengan ucapan juga. Yaitu orang tadi mengatakan, sungguh demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku bukan pelakunya. Karena mungkin saja orang yang membunuhnya tidak tahu siapa yang membunuhnya, tapi dia sedang dendam sama si fulan, maka dia langsung berkata, fulan yang bunuh saya, padahal dia tidak tahu. Itu mungkin terjadi. Sehingga diterima ucapannya untuk menangkap orang tersebut dan ditahan. Sampai kapan ditahan? Sampai terbukti kalau dia benar-benar pembunuh dengan yakin. Kalau tidak, maka apakah dia berani bersumpah atau tidak? Kalau dia berani bersumpah dengan nama Allah, menafikan perbuatan dari dirinya, demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku bukan pembunuhnya, maka dia turik. Turik dalam artian ditinggalkan, tidak dihukum. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.